Yang kedua adalah nikmat kemerdekaan. Nikmat kemerdekaan ini diberikan oleh Allah khusus kepada manusia. Binatang tidak dikasih, tumbuh-tumbuhan tidak dikasih, makhluk-makhluk hidup yang lain tidak dikasih. Dengan adanya nikmat kemerdekaan, kita bebas berkumpul, berserikat, berpendapat, menentukan pilihan. Gini betul? Cuma aja sama keliru nek nentokno pilihan. Luwe-luwe memilih pemimpin. Rungokno. Dijosno ta niki? Pertimbangan milih pemimpin yang pertama niku kesamaan akidah. Kesamaan ideologi. Cok ngawur milih pemimpin ukurane wani piro. Pak. Sampeyan tak dongano cerdas. Pertimbangan yang mendasar memilih pemimpin adalah kesamaan akidah. Understand? Understand? Nek wis kiai ngomong ngene sampeyan sing cerdas. Nek sampeyan gak cerdas, oh, tak tinggal wiritan di Roma wis ngaji-ngaji dhewe wis. Abah TV 9 cek golekmu balik liyo lah. Sing hati-hati, saiki ana mob nek ngaji melok kiai. Politik melok liyane lho iki bahaya iki nek gak dilurusno ya. Dibiji uang sehingga aspirasi ini sampean titip na wong liyo nek wonge longgoh duwe kekuasaan ijek-ijek sampean bener paham mau cuman mantuk tok es durung wayahe lah kira-kira kok Maret tak jos nang ngene Maret iki sandi-sandi tok ae lah. Ane gak dikai sandi niku mboten paham. Ya nek wong kuno-kuno biyen cerdas maca sandi. Sampean niku nek nang Masjid Demak ditutuno ah. Nduk imamane Masjid Demak Bintoro iku ana sandine simbol iku bolos. Napa? Bolos. Lha iki nek wong biyen niku ngerti, Pak. Wong saiki ditomboki. Iku tahun soko, dasi, wetenge, buntute. Sampeyan tahu nama Jendemak dah. Mbok menawa ziarah nang Wali Songo mana, sampeyan mlebu sampeyan delok nang pengimam mana. Kuwi nek gak ono buluse gambare, sampeyan demo rombongan kula. Cik dalu iki kok. Lah sampeyan rono-rone ku nanti, Pak. Ya Allah. Wis balik-balik kula ulangi. Nek nang wong biasa. Moro nang wong biasa wis dibutuhno tata lahir. Jas api. Beda karo jasmu. Serbane api. Kubluke api, sopan. Iku nang wong. Tapi nek nang waline Allah sing dibutuhne ku tata batin. Lah wong gawa pacar nang Wali Songo. Si jare waline kono ngene. Lah nek gawa pacar nang kebon raya kono. Ngone, lha kan to? Ziarah nang Wali Songo, ziarah kubur iki kanggo narbiati eling akhirat. Eling mati, nyerdasno pikiran, nyerdasno ati. Lha ngoten to? Mulai kudu wani nyuda mangan, nyuda turu tirakat. Ziarah nang wali kecapan. Es di ya. Yang ketiga adalah nikmat hidayah. Masih sedih, memang udan notok gak nyudo jame pengajian, tetap sak jam setengah. Umpama pegel kula nduki mriku Ponorogo mriku. Sampai nek kepingin diet, gak usah cekuk, gak mangan, gak ngombe. Melok kula mawon sebulan, insya Allah kuru karepe dhewe. Kula tumpakna mercy sebulan pun. Kula melek, sampean melok melek. Gak usah wiritan sampean, melek tok ae wis. Sebulan tak bayari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi contoh dumateng kulan panjenengan, hendaknya kita berdoa kepada Allah memohon empat hal ini.